dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Qayyum, ya. Artinya yang maha berdiri sendiri, yang Allah tidak membutuhkan, ya, pada makhluknya. Dialah yang mendirikan segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya merasa butuh kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Warith, ya, Al-Warith yang artinya Allah yang tetap kekal abadi setelah fananya makhluk. Segala sesuatu akan kembali kepada Allah setelah binasa penghuninya. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berada di dalam kubur kelak di hari pembalasan. Segala yang ada di tangan kita semata-mata adalah amanah dari Allah yang suatu hari akan Allah tanyakan, ya. Harta yang kita miliki semuanya akan ditanyakan oleh Allah, dari mana kita mendapatkannya dan ke mana kita belanjakan, ya. Semuanya adalah titipan. Dalam surat Al-Hijr ayat 23 Allah berfirman, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi. Ya, ini nama Allah yaitu Al-Warith. Berikutnya nama Allah yang lain adalah Ad-Dayyan, ya. Ad-Dayyan artinya Allah yang tunduk kepadanya segala makhluk. Dialah yang membalasi apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jika itu adalah amal kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya, ya. Sebaliknya, bila itu adalah amal keburukan, maka Allah akan menghukum dan memberikan ampunan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, membangkitkan manusia kelak dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anal malik anad dayyan, aku adalah raja, aku adalah ad-dayyan, ya, yang tunduk kepadaku segala makhluk, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama ad-dayyan, ya. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Malik. Al-Malik yaitu yang baginya, bagi Allah segala perintah, larangan dan kemenangan. Allah yang mengatur urusan makhluknya dengan perintah dan perbuatannya. Kita yang berusaha mencari rizki, kita yang melakukan aktivitas apapun, semuanya adalah usaha kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur segala apa yang kita lakukan tersebut, ya. Kita kewajiban kita hanyalah berusaha dan berdoa. Allah lah yang baginya perintah, larangan dan kemenangan. Tiada sesuatu pun yang ikut berjasa pada Allah dalam kerajaan dan penjagaannya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23 Allah berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malik. Ya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah Raja. Kemudian nama Allah berikutnya, ya, adalah Al-Malik, ya. Milik dan haknya segala sesuatu. Kerajaan adalah milik Allah ketika penciptaan makhluk. Tiada sesuatu pun selainnya. Pada akhirnya kerajaan adalah miliknya ketika makhluk telah binasa. Kemudian nama Allah yang lain adalah Al-Malik, yang artinya nama yang menunjukkan sifat raja yang mutlak, ya. Dalilnya adalah dalam surat Al-Qamar ayat 54 sampai 55 Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha berkuasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Kemudian nama yang berikutnya adalah As-Subbuh, ya. As-Subbuh artinya yang suci dari segala aib dan kekurangan. Allah memiliki sifat-sifat keindahan dan sempurna, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subbuhun Quddusun, Rabbul Malaikati Warruh, ya. Subbuhun yang suci, yang maha suci dari segala aib dan kekurangan, ya. Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, ya. Tuhan seluruh malaikat, ya, dan Tuhan ruh yaitu Jibril alaihi salam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan segala malaikat, Tuhan Jibril dan Tuhan alam semesta serta seluruh apa yang ada, seluruh makhluk, Allah lah Tuhan bagi mereka. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah As-Salam, ya. As-Salam artinya bahwa Allah yang maha selamat dari segala kekurangan dan aib, baik dalam zat, sifat, nama maupun perbuatannya. Segala keselamatan di dunia dan akhirat adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam, ya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah Raja yang maha suci lagi maha sejahtera. Kemudian di antara nama Allah juga adalah Al-Haq, ya. Al-Haq artinya Allah yang tidak ada keraguan maupun kebimbangan padanya, tidak pula nama, sifat-sifatnya maupun uluhiyahnya. Dialah yang diibadahi dengan sebenar-benarnya, tidak ada sesuatu yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Dia. Dalam surat Luqman bisa kita lihat ayat 30, Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haq," ya. Demikianlah karena sesungguhnya Allah Dialah yang hak, wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian nama Allah berikutnya adalah Al-Mubin, yang artinya Allah yang nyata keesaan, hikmah, dan rahmatnya. Allah yang menjelaskan pada hamba-hambanya jalan petunjuk agar mereka mengikutinya dan jalan-jalan penyimpangan agar mereka menjauhinya. Dalam surat An-Nur ayat 25, Allah berfirman, Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Ya. Dalam surat Nur ayat 25, di hari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan, ya, segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Qawi, ya. Al-Qawi artinya Allah yang maha memiliki kekuasaan mutlak dan kehendak yang sempurna. Dalam surat Asy-Syura, ya, ayat 19, Allah berfirman, Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Yang artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, Dia yang memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Matin, Allah yang maha dahsyat dalam kekuatan dan kudratnya. Apa yang Allah perbuat tidak diliputi oleh keletihan, keberatan maupun kecapean. Allah SWT maha menciptakan sesuatu, maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, Inna allaha huwar razzaq dhul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah Dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita sambung lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.